Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gedrik, setan bandel, setan kumpah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Saya waktu yang mengganggu semua yang buat aku. Mbah Dukun, tolong juga saya yang sedang mabuk cinta sama si Lela. Jangan takabur ya, Tuhan yang menentukan mah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Waduh, eta penyakit mah beulit pisan euy. Sambil komat kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gendeng, setan bandel, setan kumpah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Kalian kuai kuarendo setan kuai siang. Mbah Dukun, tolong juga saya cinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Yeah.